بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين رب العالمين ولو كان تحته نسوة وله إماء هل له أن يسافر بأمة بلا قرعة وجهان قال الرافعي القياس الجواز قال النووي هو الصحيح والله أعلم. teman-teman yang kita masih membahas tentang kewajiban qasar dan orang yang sedang melakukan safar melakukan undian atas istri-istrinya tentang siapa yang akan ikut bersamanya. Dan orang yang ditinggal tidak ada kewajiban bagi suami untuk mengqadha hari bagi wanita-wanita yang ditinggalkannya. Begitu. Kemudian kita sampai mana kemarin? Sampai pada paragraf walau kana tahtahu niswatun. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu taala, walau kana tahtahu niswatun, kalau seandainya dia punya istri lebih daripada satu. Walahu ima, dan dia juga punya budak yang mautu'ah. Jadi budak yang digauli. Jadi dia punya istri, tapi dia juga punya budak yang memang budaknya dia beli untuk jadi mautu'ah, untuk digauli. Atau yang kita sebut dengan istilah suriyah. Jadi istri, istri budak perempuan yang dijadikan mautu'ah, digauli, itu namanya suriyah. Nanti kalau dia punya anak, namanya jadi ummul walad. Hal lahu ayyusafira bi amatin bila qur'ah. Apakah boleh kalau dia melakukan safar bi amatin dengan budak perempuannya? Jadi budak perempuannya juga banyak tuh yang digauli. Suriyahnya juga banyak. Apakah boleh dia bersafar melakukan perjalanan dengan salah satu budak perempuan yang digaulinya bila qur'atin tanpa qur'ah? Artinya kalau istri yang dia bawa pakai qur'ah. Tapi kalau budak dia mau ikutkan dan budaknya juga mau tu'ah, apakah mesti pakai qur'ah? Wajahani, ada dua pandangan ulama. Qala ar-Rafi'iyyu, kata Imam ar-Rafi'i, al-qiyasu al-jawaz. Kata Imam ar-Rafi'i, al-qiyas, qiyas itu standar hukumnya. Jadi standar hukum aslinya bahwa dia boleh. Boleh. Kenapa dikatakan al-qiyas? Dikatakan al-qiyas itu sering dipakai oleh ulama untuk maksud daripada al-hukmul asli. Hukum aslinya boleh. Karena yang namanya budak itu tidak sama dengan istri. Budak itu ya budak barang kepemilikan. Maka dia boleh membawa yang satu dan meninggalkan yang lain. Jadi budak itu tidak punya hak sebagaimana istri punya hak atas naubah, atas jatah harinya. Qala Nawawi, kata Imam Nawawi, huwa sahih. Inilah pendapat yang sahih. Wallahu alam. Jadi boleh itu. Artinya kalau budak mau dibawa enggak mesti pakai qur'ah. Yang ada qur'ah, wajib qur'ah itu adalah si istri yang merdeka. Far'un. Cabang masalah law wahabat wahidatun haqqaha minal qasmi lizawji. Kalau seandainya wahabat wahidatun, salah satu istrinya wahabat memberikan haknya, hak tinggalnya, hak nginepnya ini, hak untuk didampingi oleh suami beberapa hari ini, dia berikan lizauji kepada suami. Bang, udah bang, besok jatah saya 3 hari buat abang aja dah. Gitu. Terserah abang mau pakai apa enggak. Terserah abang mau kasih siapa. Jadi dia memang sudah menghibahkan law wahabat wahidatun haqqaha fi naminal qasami lizauj lam yalzamhul qabul. Suami lam yalzam, tidak wajib al qabul terima pemberian itu. Artinya ya udah nggak usah diterima, balik lagi. Ntar di harinya di mana dia memang harus menginap dengan dia, ya dia harus datang dengan dia. Artinya harus datang ke situ. Walaupun sejatinya si katakanlah ini istrinya namanya Maimunah. Jadi ada Maimunah, ada Laila, ada Nadia misalnya. Maimunah mengatakan, "Abang, jatah hari saya buat abang aja. Terserah abang mau kasih siapa." Nah, itu dalam masalah ini lam yalzamhul qabul. Dia tidak punya kewajiban untuk menerima pemberian tersebut. Walahu, karena itu dia boleh ayyabita indaha, dia nginap di rumahnya Maimunah fi naubatiha, di waktu memang harinya Maimunah, walaupun Maimunah udah memberikan itu. Fa in radiya bil hibati, kalau kemudian dia rela dengan hibahnya, terima begitu, kan hukum aslinya memang lam yalzamhul qabul, tidak ada kewajiban. Tapi kalau nerima boleh, tidak ada kewajiban menerima. Fa in radiya bil hibati, kalau si suami rela, artinya menerima pemberian hak jatah hari Maimunah, nuzir, maka dilihat. In wahabat limu'ayyanatin, in wahabat limu'ayyanatin, kalau si perempuan ini, Maimunah ini, wahabat dia aja, misalnya, begitu. Nah, internetnya terganggu. Kita ulang. In wahabat limu'ayyanatin, kalau si Maimunah ini memberikan jatah harinya limu'ayyanah, untuk istri yang ditentukan. Emang dia yang menentuin. Bang, hari saya besok 3 hari kasih Nadia aja. Mu'ayyan. Maka boleh itu hukumnya. Enggak ada masalah. Si artinya pemberian itu sah, boleh diterima. Wayabitu indal mauhubi lahu wayabitu indal mauhubati, dan si suami akhirnya nginep mendampingi indal mauhubah kepada istri yang diberikan hibah hak dari Maimunah tersebut, lailataini, 2 malam. Wala yushtarat fi hadhihi al-hibati ridul mauhubi laha, dan tidak disyaratkan untuk hibah ini ridul mauhubi laha, ridonya orang yang menerima hibahnya. Jadi tiba-tiba suaminya datang. Nadia bingung, "Abang, ini kan harinya Pok Maimunah gitu. Kenapa abang ke sini?" Maimunah tadi bilang, katanya jatah dia kasih buat lu aja, Nadia gitu. "Ah, saya jadi kagak enak." "Ya gak apa-apa, lu ridho kagak ridho, lu suka gak suka, pokoknya Maimunah udah ngasih." "Boleh emang begini, Bang?" "Boleh, secara hukum agama boleh." Kata siapa? Kata kifayatul akhir begitu. Wala yushtarat fi hadhihi al-hibah ridho al-mawhubi laha ala sahih, menurut pendapat yang sahih, tidak ada tidak ada syaratnya begitu. Artinya tidak ada syarat, harus dapat ridho dari mauhubilah ada sahih. Walau wahabat haqqaha lizauj, kalau tadi contohnya hibah kepada muayyan, ditentuin siapa yang terima hibah, Nadia apa Maisarah, kan istrinya 3, Maimunah, Laila, Nadia. Maimunah memberikan haknya kepada Nadia, muayyan, ditentuin. Yang selanjutnya, walau wahabat haqqaha lizauj, kalau dia ngasih hak jatah harinya kepada suami, gitu, nggak ditentuin, "Duh Bang, saya kasih siapa ke jatah saya. Saya lagi, nggak apa-apa dah hari ini. 3 hari ini, abang, harinya bukan nama saya. Terserah abang," begitu, dikasih tuh. Fahallahu, apakah boleh bagi suami takhsis wahidatin, menghususkan satu orang yang tidak pernah ditentukan oleh si istri si Maimunah ini, boleh gak? Kata Maimunah, "Udah Bang, 3 hari besok jatah saya buat abang aja, terserah abang mau ngasih siapa," gitu. Apakah boleh kemudian ditakhsis si suami nemu nama satu nama, yaudah kalau gitu gue kena dia aja dah. Kalau gitu gue ke Laila. Boleh gak? Bina ubacil wahibati wajah. Bolehkah dia menghususkan satu orang istrinya? Bina ubacil wahibati di hari jatah yang istri yang memberikan. Maimunah yang ngasih itu. Wajahani ada dua pendapat. Ahaduhuma yang pertama, na'am. Wabihi na'am artinya boleh. Boleh kalau kita tentu. Jadi suami nentuin, nah kalau gitu gue ke Laila aja dah. Ya, gitu. Laman Laila, laman kalau bercanda resep itu enak orangnya kan. Wajah ahaduhuma yang pertama ada dua pendapat. Pertama yaitu na'am, boleh. Wabihi qata'a al-iraqiyuna. Dan inilah yang dikuatkan atau diputuskan oleh ulama Asy-Syafi'i jalur Irak. Ruyani dan juga Imam Ruyani, pengarang kitab Bahrul Madhab. Wa ghairuhu dan juga banyak selain Imam Ruyani. Wa ilaihi mailul aksarin. Dan itulah kecondongan kebanyakan ulama Syafi'i, condong terhadap pendapat ini. Boleh si suami mengkhususkan salah satu istrinya. Walau wahabat ha li jami'id durrati. Kalau seandainya si perempuan ini wahabat li jami'id durrah. Bang, saya kan jatuhnya 3 hari. Gitu ya. Istri abang kan masih ada 3. Ya udah 3 hari saya buat 3 istri abang tuh. Buat Nadia sehari, buat Laila sehari, buat Dina sehari, misalnya begitu. Jadi kalau dia memberikan jatah haknya li jami' ad-durrat untuk semua istri-istri yang lain, au asqatat haqqaha mutlaqan, dia menggugurkan haknya secara mutlak. Jadi haknya dia untuk mendapat pendampingan digugurkan secara mutlak, wajabat taswiyah. Wajabat taswiyah tu fihi, maka wajib hukumnya bagi suami untuk menyamakan dalam pembagian jatahnya si Maimunah yang dia hibahkan bainal baqiyati di antara istri-istri yang lain bila khilaf tanpa ada perdebatan. Jadi Maimunah punya jatahnya 3 hari. Lalu 3 hari dia kasih ke istri-istrinya. Udah berarti kan 1 hari 1 hari begitu. Kalau istrinya cuma 3, berarti kan ada 3 hari untuk 2 orang. Ya disamain aja 1,5, 1,5 kan begitu. Jadi pokoknya jangan sampai ada yang lebih banyak. Wajabati taswiyatu fihi baina al-baqiyat. Walil wahibati ruju matasha'a. Dan perempuan yang memberikan hibah terhadap haknya kepada istri yang lain, itu boleh melakukan rujuk, artinya melakukan ngambil balik jatahnya mata sya'a kapan dia mau. Kapan dia mau, dia boleh ngambil balik. Wa ya'udu haqquha fil mustaqbali, dan kembali haknya fil mustaqbal. Mustaqbal itu waktunya adalah maksudnya mustaqbal itu masa yang akan datang. Maksudnya masa setelah dia melakukan rujuk daripada hibahnya. Pagi dia bilang, bang, malam ini jatah saya abang kasih Nadia aja dah, boleh dah gitu. Dia boleh tuh. Akhirnya abis asar udah berangkat nih suaminya ke rumah Nadia. Udah nginep jam 8 malam ditelepon, bang, kayaknya gak jadi dah, abang balik lagi ke sini ya. Dirujuk itu hibahnya, maka al-mustaqbal tuh waktu setelah rujuk tuh namanya mustaqbal. Jadi jam 8 dia telepon. Jadi jam 8 kesoalan itu namanya mustakbal. Jadi mustakbal itu jangan diartikan masa yang akan datang kejauhan. Jadi masa setelah dia ngomong rujuk. Bang, kagak jadi bang. Bang balik lagi dari sini. Saya sendirian jadi takut juga nih kan. Gitu. Maka ya'udu haqqaha. Maka kembali haknya si al-wahiba ini, perempuan yang ngasih jatah harinya, itu kembali lagi fil mustakbal. Di waktu setelah dia melakukan rujuk. Li'annal mustaqbal. Karena waktu mustaqbal, waktu yang terjadi setelah rujuk, itu hibatun lam tanqadi. Ya, lam tuqbal. Itu seperti hibah yang lam tuqbal, yang belum diterima. Karena waktunya masih berjalan. Maka belum dikatakan hibahnya tamah, hibahnya sempurna. Hibahnya belum beres karena kan yang diberikan waktu. Dan waktunya kan belum datang. Begitu. Jadi yang namanya hibah naubat itu kan yang diberikan adalah waktunya. Dan waktunya itu belum datang. Karena waktu belum datang, maka waktu yang belum datang itu setelah dirujuk itu seperti hibah yang belum diqabad, belum dipegang, belum diterima oleh si mauhu bulahu, maka dia balik lagi itu ke haknya si al-wahib. Hatta law raja'at fi ilay, sampai pun kalau si perempuan itu, Maimunah itu, raja'at, itu minta balik lagi jatah harinya, fi asna ilay, di tengah malam diminta. Jadi udah jam 2 malam, dia telepon, bang, balik lagi bang, abang kesini bang, gitu. Saya kagak enak juga ini sendirian, gitu. Minta balik lagi, ya khruju, maka si suami, ya khruju min indil mauhubi laha, dia wajib keluar min indil mauhubi laha, dari rumahnya si perempuan yang diberikan hibah daripada Maimunah tadi. Wa ma madha, dan apa yang telah lalu. Ya kan, dia kan udah ngasih harinya dari pagi, dari mulai maghrib sampai jam 12 itu udah yang lalu tuh. Wa ma madha. Wa ma madha, dan apa yang telah lewat, la yu'assir ruju'u bi, tidak berpengaruh kepada rujuknya si istri untuk meminta haknya balik. Ya tapi kan udah setengah malam, Neng. Enggak ada urusan, Bang. Kata kitab Kifayatul Akhir, walaupun udah lewat setengah malam, itu rujuk tetap boleh lagi. Artinya saya boleh ngambil hak saya lagi. Udah, Bang, pulang cepetan. Kalau enggak mau dapat dosa kan begitu. Dibilang la yu'athiru ar-rujuk, tidak mempengaruhi rujuknya fihi dalam masalah jatah harinya tersebut. Wa kadza ma fata qabla ilmi zauji birujuk. Begitu juga. Artinya rujuknya itu tidak dibatalkan cuma gara-gara setengah harinya udah lewat. Rujuk tetap rujuk, harus dijalankan. Yang lewat ya biarin lewat. Wa kadza, begitu juga, ma fata qabla ilmi zauji, waktu yang telah lewat, qabla, sebelum ilmi zauji, si suami tahu berujuk bahwa istrinya minta balik lagi. Istri yang jatah harinya itu. La yu'athiru fihi ar-ruju', tidak berpengaruh. Rujuknya tidak berpengaruh atas masalah. Itu tidak mempengaruhi rujuknya. Artinya rujuknya tetap sah, boleh dan mesti dilakukan di masa yang terjadi setelah rujuk. Kalau antara rujuk dan tahu. Jadi suami istri udah ngomong WhatsApp. Balik lagi ya. Saya jadi kayak enak sendirian. Jam 9 tuh. Kemudian buka-buka HP-nya jam 11. Ada 3 jam kan lewat tuh. 2 jam lewat. Gitu. Gak apa-apa itu waktu 2 jam tidak mempengaruhi status rujuk. Rujuknya masih tetap harus dijalankan. Jadi jangan gara-gara waktunya udah lewat dari waktu di mana dia minta balik. Itu kemudian mempengaruhi. Enggak, tidak ada pengaruhnya. Pokoknya kalau dia minta balik. Kapan dia balik? Ketika dia tahu. Kalau seketika dia tahu, dia balik. Kalau dia tahunya setelah 1 jam, 2 jam, dia harus balik. Karena waktu mustakbal itu hibah lam yukbad. Hibah yang belum diterima. Hibah yang belum diterima, ya balik lagi itu hibahnya kepada si wahib. Begitu. Wa ma madha la yu'asir ruju'u fihi wa kadha ma fata qabla ilmi zawji biruju' la yu'asir fihi ruju' fala yakdih adal mazhabi, menurut mazhab tidak perlu diqadha. Lah, Neng. Berarti itu yang setengah hari saya abang qadha bagaimana? Enggak usah, Bang. Itu. Benar kagak usah. Iya, kata Kifayatul Akhir juga begitu, kagak usah dikodoh. Istrinya ngerti gitu. Jadi ini apa namanya, lam yafala yakdihi. Di WhatsApp-nya jam 8, baru bukanya jam 11. Berarti ada 3 jam, 3 jam gak usah dikodoh. Gak apa-apa. Wasyabbahu al-Ghazaliyu. Imam Al-Ghazali menyamakan masalah ini bima idza abahahu tamratun binisbi tamratu bustanihi thumma raja. Wa syabbahahu Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menyamakan masalah ini bima idza abahahu, dengan masalah kalau ada si petani yang membolehkan tamrata bustanihi, buah daripada bustannya, daripada kebunnya, kemudian thumma raja, kemudian dia tarik lagi pembolehannya. Gitu. Dia pasang itu bagi mulai hari ini tanggal 2 bulan Oktober tahun sekian sejak jam 6 sore sejak jam 6 pagi pengunjung boleh makan buahnya gratis. Boleh gratis. Itu jam 6 sampai jam 6 sore, tulisannya jam 6 sampai jam 6 sore gitu. tahu-tahu pas jam 8 pagi pamfletnya dicabut, diganti, dilarang makan gratis. Itu sama hukumnya. Wa akulil mubah wa akulu wa syabahul ghazali bima idza abahu tamratu bustanihi thumma raja wa akulul mubahu lahu wa akulul mubahu lahu, dan orang yang dibolehkan memakan dan orang yang dibolehkan dan makannya, makannya orang yang dibolehkan untuk makan buah dari kebun tersebut, ba'daha, sebahagian buahnya udah dimakan, qoblal ilmi biruju, sebelum dia tahu bahwa ada pengumuman berhenti itu pemberian gratisnya. Wa fi hadhihi surah tariqan, dan dalam masalah ini ada dua jalur, ada dua pendapat. Fa'ani Syekh Abi Muhammad fi wujubil gurmi qawlan. Fa'ani Syekhi, dan daripada Syekh Abi Muhammad. Abi Muhammad ini bapaknya Imam Al-Juwayni. Abu bapak daripada Imam Al-Juwayni. Fi wujubil gurmi, tentang kewajiban mengganti denda. Jadi taunya jam 11, padahal dia udah minta rujuk, udah minta balik dari jam 8. Taunya jam 7, taunya jam 5, jam 4 sore. Padahal si punya kebun udah nutup kebunnya. Maksudnya udah gak boleh lagi sejak jam 1 siang. 1 sampai jam 4 sore ini ada 3 jam. Ini 3 jam ini dikodo apa enggak? Apa kudu diganti? Si istri udah minta balik jam 8 malam. Baru tahu jam 11. Ada sekian jam tuh. Ada 3 jam. 3 jam ini gimana? Harus diganti gak? Harus denda gak? Wa fi katfa'ani syekhi Abi Hamid daripada Syekh Abi Muhammad fi wujubil gurmi, dalam masalah kewajiban denda, qaulani, ada dua qaulnya, ada dua pendapat. Ka mas'alatil wakil, sebagaimana masalah wakil. Saya enggak tahu nih masalah wakil maksudnya gimana. Wa ani saydalani, dan dari Syekh Saydalani, al-qat bil gurmi, itu menetapkan menghukumi bahwa dia wajib ganti dendanya. Wa mala ilaihi al-imam, dan inilah pendapat yang condong kepada itu Imam Al-Juwayni. Di annal gharamat yastawi fiha al-ilmu wal jahl, karena yang namanya denda yastawi, sama hukumnya, fiha al-ilmu wal jahl, hukumnya sama baik orang itu tahu atau enggak tahu. Yang namanya denda atas pelanggaran itu berlaku bagi orang yang tahu atau enggak tahu. Jadi harus tetap bayar. Kadza qalahu Ar-Rafi'i, itulah yang dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i dan Wan-Nawawi dan juga Imam Nawawi. Wa qauluhum, dan perkataan mereka, innal imam mala ilal gurmi mamnu'. Pernyataan mereka bahwa Imam Al-Juwayni mala ilal gurmi, condong kepada hukuman denda bagi orang yang tidak tahu bahwa udah dirujuk tapi dia masih makan, atau udah disuruh pulang tapi dia masih nginap, mamnu'in, itu terlarang. Dalam arti tidak pernah dinukil bahwasanya imam condong kepada itu. Fa fi nihayati, justru dalam kitab An-Nihayah, kitab An-Nihayah ini saya lupa nih kitab apa, al-jazmu bi'adamil gurmi, bahwasanya al-jazm itu kekuatan, maksudnya kepastian, memastikan bi'adamil gurmi, bahwasanya tidak ada gorm, tidak ada denda bagi orang yang taunya sekian waktu setelah pemberitahuan bahwa itu enggak boleh makan lagi atau enggak boleh rujuk lagi. Wallahu a'lam. Mas'alatun la yajuzu an ta'khudha an hakkiha min al-qasmi 'iwadan. La yajuz, kata Imam Taqiyuddin Al-Aisy rahimahullahu taala, la yajuzu lil mar'ati, tidak boleh bagi seorang istri, an ta'khudha an hakkiha min al-qasmi 'iwadan, dia mengambil upah daripada jatah dirinya daripada orang lain. Jadi maksudnya gini, Maimunah, Nadia sama Laila. Maimunah bilang ke Nadia, "Nad, lu istri paling muda. Kayaknya lu pengen banget berdua-duaan sama bini, sama laki lu. Laki lu laki gua juga, gua tahu. Ini ntar malam jatahnya gua. Lu pakai enggak apa-apa dah. Cuman jatah gua kasih, syaratnya lu kudu bayar." Ah, gitu. Aywadan. La yajuz, tidak boleh seorang istri mengambil daripada hak kosamnya, hak pembagian harinya. Hak pembagian harinya ntar malam sampai 3 hari ke depan. Iwadhon, dia enggak boleh ngambil iwad. Dia enggak boleh ngambil upah gitu. Lu ambil jatah gua Nat, enggak apa-apa 3 malam ini, cuman lu bayar ya gitu. Itu enggak boleh. La minaz zauji, tidak daripada suami. Enggak boleh minta dari suami. Wala minad durrati, juga tidak boleh daripada istri yang dapat jatah itu. Enggak boleh. Jadi hak dia terhadap kosam itu dihibahkan boleh. Tapi dia minta ta'wid ganti dibayarin enggak boleh. Fa in akhadzat, kalau emang dia minta kemudian dikasih dan dia ngambil, fa in akhadzat, kalau dia ngambil itu upahnya, lazimahu radduhu. Lazimaha radduhu, dia wajib balikin. Nah, yang 3 malam jatah lu. Cuman gue 3 malam jatah gue kasih buat lu dah. Cuman gue minta 3 juta ya. 3 juta, gue lagi mau beli itu kalung-kalungan. Gitu. Pengen banget punya kalung-kalungan. Laki kita kan begitu romannya, pelit banget. Ah. Jadi dia wajib balikin duit yang udah dikasih atau benda yang dijadikan sebagai iwat. Iwat apa aja, bisa jadi duit, bisa jadi mobil, bisa jadi motor, bisa jadi apapun. Itu mesti dibalikin. Li annal huquq, karena yang namanya hak, la tuqbalul wa taqbalul iwad, hak tidak boleh diganti dengan iwan. Hak tidak boleh diganti dengan iwan. Saya pejabat negara punya hak dan fasilitas. Salah satu haknya saya bisa melakukan perjalanan dan dikawal forager. Pengawal forager tanpa harus bayar. Yaitu hak saya. Karena saya pejabat negara. Misalnya. Maka hak saya dalam penjagaan di jalan dari forager itu tidak boleh diuangkan. Gue hari ini gak mau dapat forager. Buat lu aja forager. Cuman kasih 3 juta ya. Ha, itu hak sampean. Hak ente dari negara. Syariat yang menetapkan itu hak buat ente, maka enggak boleh diuangkan. Li'annal hukuk la taqbalul iwad, hak itu tidak boleh diganti, tidak bisa dioper, dialihkan menjadi iwad gitu. Mas, saya tuh anak menteri loh, saya punya akses buat ini, buat ini, buat ini, sampean mau enggak? Itu hak saya, bisa saya kasih ke ente. Wah, mau dong, boleh. Ya syaratnya mobil sampean buat saya ya. Gitu tuh. Gitu. Itu enggak boleh. Ka haqqi syuf'ati wa ghairihi, seperti hak syuf'ah. Seperti hak syuf'ah wa ghairihi. Hak syuf'ah. Jadi hak syuf'ah itu hak hak tetangga. Jadi saya punya tetangga nempel, tetangganya mau jual rumah. Saya punya hak syuf'ah. Saya punya hak untuk pertama kali ditawarkan. Itu namanya hak syuf'ah. Tapi si tetangga nawarin ke orang lain. Begitu. Nah, maka kan saya punya hak syuf'ah ini. Boleh kan membatalkan? Boleh membatalin. Tapi tidak boleh hak syuf'ah saya dikasih ke orang. Itu dia mau jual. Tanahnya strategis. Yang pertama kali tawarin aneh. Gitu. Hak syuf'ah ini buat ente mau gak? Ente kasih aneh 15 juta lah. Nah itu gak boleh. Hak syuf'ah tidak bisa diganti dengan iwan. Kehakki syuf'ati wa ghairihi walihada. Dan karena sebab itulah, la yajuzu akhdhul iwad, tidak boleh mengambil upah, mengambil ganti uang atau benda, bin nuzuri anil wadhaif, sebab dia turun daripada wazifahnya, sebab dia merelakan wazifahnya, tugasnya. Wa injarat adatul mutasahirina minal fuqaha, walaupun sudah terjadi kebiasaan, banyaknya orang-orang yang membolehkan itu daripada ahli fikih yang gampang-gampangkan urusan agama, mutasahirina fi minal fuqaha gitu. Tapi kata Ustaz Fulan boleh, Ustaz, itu dia mutasahil. Tapi kata Kiai Fulan itu mutasahil. Jadi walaupun sudah terjadi kebiasaan banyak ulama membolehkan hak itu dijual, itu kata Imam Taqiyuddin Al-Isni enggak, itu tetap haram walaupun dalam kebiasaannya dibolehkan. Wa in jarat adatul mutasahirina minal fuqaha bidzalika, wallahu a'lam. bid. Tapi memang ada hak-hak yang memang bisa diperjualbelikan. Jadi ada hak yang sifatnya pemberian daripada negara karena dia melakukan ke tugas. Jadi saya pejabat punya hak. Nah, hak yang diberikan dalam hal kaitannya dengan kewajiban itu yang tidak boleh diperjualbelikan. Saya kan punya hak dapat ditemenin sama suami saya. Kenapa? Saya punya kewajiban. Kewajiban saya sebagai saya layani, maka saya punya hak naubah. Itu yang enggak boleh. Tapi kan ada hak yang memang boleh diperjualbelikan, seperti hak jual. Ya kan, negara kedatangan barang impor A, B, C. Lalu siapa yang berhak menjual? Yang berhak menjual adalah tender. Di tender dulu nih, perusahaan mana yang dinilai punya apa namanya, punya kapabilitas untuk mendistribusikan itu. Jadi hak jual. Wallahu ta'ala alam. Saya kurang paham juga. Tapi pada intinya, si seorang istri tidak boleh menjual haknya atau meminta ganti daripada hak yang dia berikan kepada istri yang lain. Wallahu alam. Wa in tazawwaja jadidatan, kalau dia baru menikah baru, kalau dia menikah baru, artinya udah punya dua istri yang lagi kosam begitu. Hak syuf'ah itu hak dampingan. Hak syuf'ah itu kan artinya genap gitu ya. Hak yang terjadi karena kita menggenapkan apa yang dia punya. Ada orang, ada tetangga, ada orang nih berdampingan rumahnya atau tanahnya berdampingan. Orang-orang yang, atau ginilah, warisan. Ada tiga orang dapat warisan dari orang tuanya, tanah. Nah, maka tanah ini itu punya tiga orang. Ya, dibagi sepertiga-sepertiga. Nah, anak satu, katakan namanya Andi Muhammad Abdul. Andi Muhammad Abdul ini masing-masing punya hak syuf'ah terhadap yang lain. Karena tanahnya samping-sampingan semua. Jadi ketika Andi ingin jual tanahnya, dia tidak boleh menjual kepada orang lain lebih dulu, tapi dia harus tawarkan kepada yang tanahnya nempel, yaitu Abdul sama Muhammad ini. Abdul Muhammad sama Andi. Andi mau jual, Andi harus tawarkan kepada Muhammad dan Abdul. Kenapa? Karena Muhammad dan Abdul punya hak syuf'ah. Kalau si Andi jual langsung tanpa ngasih tahu Muhammad dan Abdul, padahal dia adalah orang yang nempel itu barangnya, dia punya hak syuf'ah. Andi jual kepada orang lain, orang lain itu beli dari Andi. Setelah beli baru diketahui. Loh, Andi, lu jual sama orang, kagak bilang ke gue dulu. Enggak tuh, batal. Ah, si orang yang punya hak syuf'ah boleh membatalkan jual belinya dengan catatan dia ganti duit orang itu. Ini katakanlah orang yang datang namanya si Rudi. Haji Muhammad, ane udah bayar itu tanahnya Andi. Iya, lu udah bayar, cuman gue punya hak syuf'ah. Hak syuf'ah ane pakai buat batalin jual beli ente. Nih, duit ente ane ganti. Jadi tanahnya itu jadi milik Muhammad. Gitu. Walaupun sudah terjadi ijab kabul, itu Muhammad punya hak membatalkan karena dia punya hak syuf'ah. Dengan catatan hak syuf'ahnya jangan cuma batalin, tapi batalin harus ganti itu duitnya si Rudi dengan nilai yang sama atau juga dengan nilai apa namanya, dengan nilai yang disepakati. Begitu. Itu namanya hak syuf'ah. Jadi hak yang diutamakan terhadap orang yang kepemilikannya berdampingan, begitu. Itu namanya hak syuf'ah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para kiai, para tokoh, para ajengan, para masyayikh. Jika menemukan ada kekeliruan, mohon maaf, mohon koreksi. Dari bisa koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.